بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Kita berada di penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Kita berada di penghujung keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang di sini beliau membawakan ucapan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaakal 'alim rabbani. Dua bait syair yang dikutip oleh Syekh dari Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu, kejahilan, kebodohan adalah penyakit kronis yang membunuh orang yang mengidap penyakit itu, yakni orang yang mengidap kebodohan, ya, dia akan dibinasakan oleh penyakit kebodohannya itu. Wa shifa'uhu, dan obat penyembuhnya, amrani, dua perkara, fit tarkib muttafiqani, dua perkara yang sepakat sama dalam rangkaian, satu rangkaian. Ya, ini yang namanya obat itu, ibaratnya obat itu adalah ramuan, ya, resep, ya. Nah, untuk mengobati kebodohan itu resepnya ramuan obat yang diramu menjadi satu, dua perkara itu adalah nasun minal Qur'ani aw min sunnatin, nas dari Qur'an atau dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, itu obatnya, ya, nas dari Qur'an dan hadis, ini ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wa tabibu dzaka, dan dokternya, tabibnya yang meramu obat itu, memberikan resep obat itu, ya, adalah al-alimur rabbani, orang yang alim, yang membimbing dengan bijak, ya, yang memilihkan obat untuknya, untuk kesembuhan kebodohannya, yang yaitu dengan menjelaskan kepadanya ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Quran dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman yang ngawur, ya, sebagaimana yang menimpa Khawarij dan yang semisalnya, yang menyimpan dalam memahami nas-nas Quran dan hadith. Nah, jadi juga harus dokter, ya, yang mengerti obat-obat itu. Dalam hal ini orang alim yang rabbani, yang membina umat sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dalam memberikan penjelasan tentang suatu ayat, suatu hadis, sehingga mereka benar-benar faham ilmu, faham makna hukum yang terkandung dalam nas tersebut. Naam, sehingga umat orang itu ya hilang syubhatnya, hilang kebodohannya, terobati dengan ilmu, ya mengerti hukum, sembuh ya dari pola pikirnya yang rancu, pemahaman yang menyimpang, kebodohannya yang naam membahayakan dirinya. Naam. Innal khatara, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala menukil dari Ibnu Qayyim, innal khatara al-yawma 'azimun jiddan. Sesungguhnya bahaya hari ini besar sekali. Naam. Naqul alhamdulillah. Kita mengatakan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asy-syababu 'indahum ikbalun 'ala ad-din. Para pemuda sekarang ini mereka memiliki semangat ya mengarah kepada agama. Nah, ini semangat ini tampak di kalangan pemuda sekarang ini. Nah, dan ini juga dibaca oleh ulama. Syekh Shalal Fauzan di sini mengakui ya, juga kita sering mendengar dari pernyataan-pernyataan yang ada di nasihat-nasihat Syekh Rabi', Al-Alama Syekh Rabi', hafizahullah, bahwa tampak ya adanya naam semangat di kalangan pemuda ya salafiyun ya berbondong-bondong untuk para pemuda berbondong-bondong untuk mengarah kepada ilmu ya, untuk mengikuti berpegang dengan dakwah salafiyah. Naam. Wa indahum shahwatun kama yaqulun. Mereka para pemuda sekarang ini punya shahwah, yakni kebangkitan ya. Semangat bangkit ya. Sebagaimana yang mereka katakan ya. Diistilahkan bahwa ada semangat untuk bangkit ya. Kebangkitan para pemuda Islam. Naam, dan ini memang tampak di berbagai ya penjuru dunia, di negara-negara yang ada, bahkan kita sebenarnya kita mendengar ya di Eropa saja ya, di Eropa sana ya bermunculan ya salafiyun. Nah, ada dakwah salafiyah, ada di Amerika, ada di Perancis, ada di ya di Belanda, di daerah lainnya. Nah, memang tampak kebangkitan itu, semangat itu. Naam, walakin in lam tursyad hadhihi shahwatu, akan tetapi apabila ya kebangkitan ini tidak dibimbing ke arah yang tepat. Naam. Wa hadzal ikbalu ya, dan arah mereka untuk menuju agama ini tidak dibimbing, tidak diarahkan dengan baik, sara dzalika dhalalan, maka itu akan menjadi kesesatan. Nah, akan menjadi kesesatan. Nah, jika jatuh di tangan golongan-golongan yang sesat, maka akan menjadi kader-kader yang disesatkan dan kemudian menjadi generasi yang sesat, pelanjut ya generasi-generasi sebelumnya yang melanjutkan golongan-golongan yang sesat tersebut, khawarij dan semisalnya. Nah, jadi butuh diarahkan dan dibimbing oleh ulama. Naam. Fa labudda min tarsyidiha wa tashihiha wa tathqifiha bidinillah. Maka harus dibimbing, harus diarahkan, harus diluruskan, dibenarkan ya. Harus dibekali pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibekali dengan ilmu nas-nas dari Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Hatta takuna sahwatan ala basirah. Ya, agar itu menjadi suatu sahwa kebangkitan yang berjalan di atas basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Ya, tidak membabi buta. Naam, wa ala ilmin wa fiqhin, di atas ilmu, di atas fiqh, pemahaman. Wa illa, jika tidak demikian, fa inna hadhihi as-sahwata satadurrul muslimina. Jika tidak demikian, jika tidak terbimbing dengan baik, dengan benar, ya, hanya semangat saja, tetapi tidak di atas ilmu, di atas basirah, di atas fiqh, pemahaman, maka ini akan memudaratkan kaum muslimin, kata Syekh. Akan membahayakan, memudaratkan, merusak kaum muslimin. In lam yantabihu laha na'am, jika mereka, yakni ulama, tidak tanggap ya, dan memperhatikan kebangkitan para pemuda itu untuk kemudian mereka dibimbing, diarahkan. Wa yursidu syababahum, dan ulama tidak membimbing, membina pemuda-pemuda mereka. Wa ikhwanahum, dan saudara-saudara mereka. Fi dinillah, dalam agama Allah Ta'ala. Ini motivasi bagi ulama, talabatul ilm, ya, da'i-da'i yang memiliki bekal ilm untuk semangat dalam dakwah, ya, di atas prinsip dakwah salafiyah, yaitu, ya, menggiatkan majelis-majelis ta'lim, ya, majelis-majelis ta'lim, yang di majelis-majelis ta'lim itu diajarkan ilmu, diajarkan pemahaman yang benar, ya, untuk memahamkan kepada mereka akidah, ya, prinsip-prinsip akidah. Dan juga memahamkan kepada mereka masalah-masalah fikih, masalah-masalah amaliyah. Naam, sehingga mereka di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, di atas amalan yang benar, di atas sunnah ajaran Nabi SAW. Naam, terjaga, terhindar dari berbagai ragam bid'ah, baik bid'ah di bidang akidah maupun bid'ah di bidang amalan. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, selesai kita dengan beliau, kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita ingin istifadah, mengambil faedah dari tanya jawab tersebut. Nah, soal pertanyaan diajukan kepada beliau, hal hunaka farqun baina nawaqidil islami wa nawaqidil iman. Perhatikan pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara pembatal-pembatal Islam dan pembatal-pembatal iman? Nah, apakah istilah pembatal-pembatal keislaman itu sama dengan pembatal-pembatal keimanan atau ada perbedaan? Jawab, kata beliau, la farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Ya. Nawaqidul Islami sahihi hiya nawaqidul iman. Pembatal-pembatal keislaman, ya, keislaman yang benar, ya, yakni seseorang yang benar-benar muslim. Nah, benar-benar muslim. Sah keislamannya, keislamannya benar. Ya, pembatal-pembatalnya adalah pembatal-pembatal keimanan, sama. Nah, tayyib. Jadi jika keislamannya batal, berarti keimanannya batal. Nah, lakin akan tetapi, qad yakunul insanu musliman bilisanihi faqad wa huwal munafiqu. Akan tetapi boleh saja, boleh jadi seseorang dia hanya muslim dengan lisannya. Nah, makanya kan tadi jawabannya Syekh, pembatal-pembatal keislaman yang benar. Ini isyarat, ya, ada orang yang tidak benar keislamannya, hanya pengakuan saja. Karena boleh jadi seseorang itu hanya berislam dengan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ikut mengerjakan sholat lima waktu, ya, ya, dan seterusnya mengerjakan amalan-amalan lahir yang tampak, sholat dan yang lainnya, yang dilihat, dilihat oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh kaum muslimin, padahal sebenarnya dia itu munafik. Dia itu munafik. Artinya sebenarnya hatinya ya kafir kepada Allah Ta'ala. Batinnya tidak beriman. Ya. Tayyib. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana kata Allah Ta'ala tentang mereka orang-orang munafik. Walaqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Demi Allah, sungguh mereka benar-benar mengatakan ya ucapan kufur. Naam, dan sungguh mereka kafir setelah keislaman mereka. Perhatikan ya, ini dalil bahwa itu disebut pembatal keislaman. Mereka benar-benar mengucapkan ucapan kufur. Ya. Wa kafaru ba'da islami, dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Berarti itu dibahasakan pembatal keislaman. Ya. Wa qala fil mu'minin, dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman. Ya, yang tadinya beriman. Ini sudah kita lewati kisahnya ya. Nah, ya, yang tadinya dia beriman, tapi pada rangkaian safar perang Tabuk, ya, di perang Tabuk, naam, orang-orang itu larut dalam perbincangan yang batil sampai mengolok-olok Nabi alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum, yang itu menyebabkan batal keimanan mereka. Ya, turun ayat kepada Nabi alaihissalam mengabarkan ulah orang-orang itu dan penetapan hukum kepada mereka dari Allah SWT melalui ayat itu, ya, bahwa mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Nah, dan ketika ada yang melaporkan kepada Nabi SAW, ya, perkara itu, ya, Nabi telah tahu perkara itu dengan turunnya ayat. Nah, ketika orang itu datang, pelakunya datang untuk minta maaf dan mencoba untuk memberi alasan ya agar dimaafkan, mencoba untuk mengajukan alasan kepada Nabi, ya, ayat telah mendahului Nabi alaihissalam, tidak lebih, tanggapannya tidak lebih dari membacakan ayat. Nah, di potongan ayat itu, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, kalian jangan mencari-cari alasan, jangan minta udzur ya untuk dimaafkan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, di sini dibahasakan ya kekufuran setelah keimanan. Pada ayat sebelumnya, wa kafaru ba'da islam, mereka kafir setelah keislaman mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa istilah pembatal keislaman, pembatal keimanan itu sama. Jika batal keislaman seorang berarti batal keimanannya. Jika batal keimanannya berarti batal keislamannya. Nah, artinya dia menjadi kafir, murtad, bukan muslim, bukan mukmin. Ya. Adapun jawaban Syekh di atas, kami ingin mengingatkan kembali penjelasan Syekh bahwa sudah disampaikan tadi, ya, ada keislaman yang benar, ya, dan ada keislaman yang tidak benar, yaitu orang munafik. Nah, jadi istilah istilah Muslim, ya, istilah Muslim. Nah, istilah Muslim itu memang istilah yang paling luas cakupannya. Nah, siapa saja yang mengaku berislam, maka dia diperlakukan sebagai Muslim. Ya, secara zahir, yakni secara lahiriahnya menampakkan keislaman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, kemudian ikut sholat dan seterusnya. Nah, maka dia diperlakukan sebagai Muslim, diterima di tengah-tengah kaum Muslimin. Bagaimana hakikat batinnya, hatinya, apakah benar dia beriman? Nah, nah itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah itu yang kita tidak tahu. Nah, karena di antara orang yang berislam itu ternyata ada orang yang sebenarnya munafik, sebenarnya batinnya tidak beriman, benci Islam sebenarnya. Hanya saja dia mencari aman, mencari aman, ingin aman di tengah-tengah barisan kaum Muslimin. Nah, seperti halnya orang-orang munafik di zaman Nabi alaihissalam, ya, datang bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mereka juga ikut sholat, ya, meskipun bermalas-malasan. Nah, bayar zakat meskipun dalam keadaan tidak suka. Tapi memang mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut melaksanakan amalan-amalan yang lahir, yang tampak, zahir seperti sholat dan yang lainnya. Nah, tetapi sebenarnya, ya, di batinnya mereka benci Nabi, benci Allah, benci kaum Muslimin. Itu munafik. Itu munafik. Tayyib. Jadi orang-orang munafik masih masuk dalam istilah Muslim. Nah, maka siapapun yang mengaku berislam, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ketika dia melakukan pembatal keislaman, maka kita katakan batal Islamnya, batal imannya. Nah, meskipun boleh jadi sebenarnya aslinya sebenarnya memang tidak ada iman di hatinya orang ini, tapi kan kita kan tidak tahu itu. Nah, yang jelas dia melakukan pembatal keislaman, kita katakan batal Islamnya. Ini berarti batal keimanannya. Nah, tetapi orang munafik tidak bisa disebut mukmin. Tidak bisa. Orang munafik, ya, tidak masuk dalam kategori mukmin. Ya, karena mukmin itu artinya orang yang beriman, ya, bukan hanya na'am amalannya, tetapi juga hatinya, batinnya memang beriman. Sementara orang munafik kan batinnya tidak beriman. Nah, bisa difahamin, ya? Baik. Soalun, hal yu'dharu man jahila hadhihi nawaqidh, apakah diberi udzur orang yang tidak tahu pembatal-pembatal keislaman ini? Itu pertanyaan kedua. Nah, orang yang tidak tahu pembatal-pembatal keislaman ini, ya, kemudian dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, salah satu dari pembatal keislaman, apakah ada udzur untuk tidak baginya sehingga tidak dikafirkan, gitu, tidak dianggap batal keislamannya? Jawaban dari Syekh, al-jahlu yakhtalifu, kejahilan, kebodohan itu berbeda-beda, beragam. Nah, jadi ada rincian ini. Idza kana al-jahilu la yumkinuhu an yata'allama, apabila orang jahil itu, ya, tidak memungkinkan bagi dia belajar. Ya, tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar, mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, fa innahu yu'dharu, maka sesungguhnya dia diberi udzur. Dia diberi udzur, dimaafkan dengan sebab ketidakmampuannya untuk belajar ilmu. Hatta yajida man yu'allimuhu, sampai dia mendapatkan orang yang akan mengajarinya ilmu itu. Nah, selama kondisinya pada kondisi orang yang tidak memungkinkan baginya untuk dapat ilmu, karena tidak ada orang yang bisa mengajarinya, ya, di tempat itu, maka selama kondisinya masih seperti itu udzur bagi dia, masih dimaafkan. Sampai kondisinya berubah, yakni sampai dia dapat orang yang mengajarinya ilmu. Bertemu dengan orang yang mengajarinya ilmu. Kalladhi, diberi contoh oleh Syekh, kalladhi ya'ishu fi biladin munqati'atin an biladil muslimin. Seperti halnya orang yang hidup di, ya, tempat-tempat yang wilayah-wilayah negeri yang terputus dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya, terputus, terisolasi dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ada da'i yang sampai ke negeri itu. Tidak ada da'i, ya, Islam yang sampai ke negeri itu. Ya. Ma fiha illa kuffar. Tidak ada di negeri-negeri itu kecuali hanya orang-orang kafir. Berarti memang ilmu terputus. Tidak ada jalur untuk bisa dapat ilmu. Mereka terisolasi dari ilmu. Fahadha yu'dharu bil jahl. Maka ini, ya, diberi udzur dengan sebab ketidaktahuannya. Ya, wa ammal ladzi ya'ishu bainal muslimin, adapun orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wa fi biladil muslimin, dan di wilayah-wilayah, ya, negeri-negeri kaum muslimin, wa yasma'ul qur'ana, dia mendengar Quran dibacakan, diartikan, diterjemahkan, dijelaskan maknanya, wa yasma'ul ahaditha, dan dia mendengar hadis-hadis dibacakan, ya, dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, dalam, ya, bahkan ada majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan, ya, wa kalam ahli ilm, dan ucapan ahli ilm, fahadha la yu'dharu bil jahl, maka orang seperti ini tidak diberi udzur, tidak dimaafkan dengan sebab ketidaktahuannya. Li'annahu balagathul hujjatu, karena sesungguhnya hujjah sudah sampai kepadanya. Berarti sudah tegak hujjah atasnya. Ya, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak faham, saya tidak pernah mendengar masalah itu. Ya, tidak bisa diterima alasan itu. Karena perkara itu, ya, diketahui, beredar di kalangan kaum muslimin, ya, ayat-ayat dibacakan di masjid-masjid, hadis-hadis dibacakan di masjid-masjid, ya, na'am, walakinnahu la lam yahtamma biha, akan tetapi dia tidak punya perhatian dengan hujjah-hujjah itu, ya. Dia tidak mau memperhatikan. Nah, apa yang disampaikan di khutbah-khutbah oleh khatib-khatib dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak perhatikan, ya. Begitu pula ada ceramah-ceramah, ya, yang dibawakan oleh dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mau di hadiri, didengarkan. Ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang diadakan oleh Ahlus Sunnah Jamaah, tidak mau hadir, tidak mau mendengar, ya, la lam yahtam biha, dia tidak punya perhatian, cuek, ya, tidak mau, ya, tidak mau belajar, tidak mau mendengar. Nah, masalahnya di situ. Maka ini bukan udzur. Tidak bisa diterima bahwa dia mengatakan, wah, saya belum tahu masalah ini. Kenapa tidak ikut belajar? Ya, Kenapa tidak ikut belajar? Nah, jadi masalahnya lam yahtamma biha, dia tidak memperhatikan hal itu. Dia cuek, ya, tidak mau tahu, tidak mau belajar. Bal qad yaqul, bahkan boleh jadi dia mengatakan, beralasan kata Syekh, hadza dinul wahhabiyah. Oh, ini sih agamanya orang-orang Wahabi. Ya, ini agamanya orang-orang Wahabi. Saya tidak mau ikut, ya, mendengar, belajari agama orang-orang Wahabi. Dinu ahli Najd, atau ini agamanya penduduk Najd, ya, atau katakan, oh, itu ajarannya orang-orang Arab, ya, itu ajaran orang Arab. Kalau kita kan di Indonesia ajarannya lain lagi gitu. Nah, sehingga tidak mau, ya, na'am, mendengar dakwah dari pihak Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dakwah Salafiyah, Salafiyun, dengan alasan-alasan seperti itu. Nah, atau mengatakan audin fulan, au fulan, atau itu agamanya fulan, atau itu fulan. Nah, kama yaquluna 'anit tauhid, sebagaimana yang mereka katakan, komentar mereka tentang tauhid, ya, innahu dinu Ibnu Abdul Wahhab, kata mereka itu agamanya Ibnu Abdul Wahhab. Nah, ma annahu dinur rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abdul Wahhab, sementara Ibnu Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, lam ya'ti bi syai'in, tidak membawakan, mendatangkan sesuatu yang lain, ya, agama yang lain, ajaran yang lain, yang baru, yang dikarang oleh dia sendiri, ya, hasil pemikiran dia sendiri, ya, karena dengan akal sehat yang bersih dari syubhat, ya, begitu, ya, bersama waktu, ya, bandingkan dengan apa yang dituduhkan, disebarkan bahwa itu agama Wahhabiyah, ya, itu agama Khawarij, katanya, oh, itu mereka itu orang-orang yang kerjanya hanya mengkafir-kafirkan orang, ya. Ya, buktikan sendiri, hadiri, dengarkan, pelajari, cerna dengan baik, ya. Nah, itu tidak benar, itu hanya tuduhan. Nah, ya, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pembahasan khusus tentang takfir, tentang mengkafirkan orang. Dan ada pembahasan tentang pembatal keislaman, keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan, membedakan antara istilah mengkafirkan, ya, yang sifatnya mutlak, nah, tanpa menunjuk seseorang, ya, yaitu menyebutkan hal-hal yang merupakan pembatal keislaman, menyebutkan hal-hal yang merupakan kekufuran, kesyirikan. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia musyrik. Barang siapa melakukan itu, maka dia kafir. Tapi tidak ada orang yang ditunjuk. Nah, ya, agar orang tahu bahwa itu pembatal keislaman. Pelakunya jadi murtad, jadi kafir, jadi musyrik, jadi melakukan kufur besar dan syirik besar itu. Nah, adapun takfir muayyan, pengkafiran secara langsung, vonis orang tertentu ditunjuk, ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah paling hati-hati dengan masalah itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kawaid, punya kaidah-kaidah yang dipegang. Ya, baik, sebagaimana telah kita lewati isyarat tentang ini. Nah, tidak seperti Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa besar, enggak. Ya. Baik. Nah, jadi ini masalahnya. Ya, sudah kita dengar ini, ya, bahwa jadi ternyata kata Syekh ada orang yang tidak bisa diberi udzur. Tidak bisa dikatakan, oh, dia punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. karena dia tidak tahu masalah tersebut. Ya, padahal masalah-masalah itu sudah diajarkan di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, majelis-majelis, pengajian majelis-majelis ilmu ta'lim yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi karena kesombongan, cuek, tidak mau duduk mendengar, ya, ataupun tersebar di media-media, ya, yang bisa didengar audionya. Nah, tapi tidak mau mencoba menyetelnya untuk mendengarnya. Nah, ya, padahal faktor-faktornya wasilah untuk mendapatkan ilmu itu ada, terbuka lebar. Ah, ini tidak bisa diberi udzur. Itu maksud Syekh. Nah, kemudian soal pertanyaan berikutnya, man fa'ala naqidan min nawaqidil Islam, barang siapa melakukan suatu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, thumma taba ba'da dzalik, kemudian dia tobat setelah itu, hal lahu taubah, apakah ya dia punya kesempatan tobat, apakah tobatnya bisa diterima, bisa masuk Islam kembali, begitu maksudnya, ya, atau sudah celaka selama-lamanya, ya? Jawab, na'am, kata Syekh, na'am, ya, dia punya kesempatan tobat, ya, idza taba, taba Allahu alaih, apabila dia tobat, Allah Ta'ala menerima tobatnya. Apabila dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Allahu yaqbalu taubata min jami'il mudhnibin. Allah menerima tobat, ya, dari seluruh pelaku dosa. Dosa apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa itu, asalkan tobat, Allah menerima tobatnya. Minal murtaddina wa ghairihim, dari kalangan orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, melakukan pembatal keislaman, kemudian dia sadar, bertobat, ya, masuk Islam kembali, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan selain mereka, apalagi yang tingkatannya di bawah itu, ya, hanya tingkatannya kefasikan, dosa besar, ya, ataukah tingkatannya syirik kecil, kufur kecil, ya, dan itu tidak sampai pada tingkatan kemurtadan. Nah, yang murtad saja jika bertobat ada kesempatan diterima oleh Allah Ta'ala, apalagi yang di bawahnya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 82, wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku, ya, maha mengampuni, liman taba, bagi orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh, thumma tada, kemudian dia berjalan di atas petunjuk, ya, terbimbing, terbina di atas petunjuk. Naam, Allah ampuni. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Ta'ala, yang berlebihan, melampaui batas, ya, berlebihan atas diri-diri mereka dengan dosa-dosa. Nah, banyak sekali dosanya. La taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah, itu target setan. Ya, setan menggoda dia, menjerumuskan dia dalam dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, sampai dia merasa dirinya kotor, nista, kemudian putus asa, ya sudahlah, kamu sudah kotor seperti ini, ya sudahlah, terlanjur seperti itu, ya tidak mungkin kamu diampuni Allah, kamu sudah terlalu kotor, sudah terlalu banyak dosa, ya dibuat putus asa. Nah, dibuat putus asa oleh setan sehingga ya sudah. Terus sampai akhirnya ya melakukan pembatal-batal keislaman. Kemudian sudah tidak mau berharap lagi kepada Allah, putus harapan, putus asa. Nah, itu yang diinginkan oleh syaitan, itu target syaitan sehingga ya menjadi masuk dalam barisannya, masuk dalam neraka menyala-nyala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu ya mengajak partainya, kelompoknya ya agar mereka bersama dengannya, dengan setan, dengan iblis masuk dalam neraka menyala-nyala. Jadi hati-hati ya, jangan putus asa. Allah mengingatkan di sini. Nah, yang dipanggil orang-orang yang berlebihan dalam na'am mendzalimi diri-diri mereka dengan dosa yang banyak. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semua. Nah, ini ditaukid, ditakid, ditekankan, dikuatkan, ya, dipertegas oleh Allah Ta'ala dengan kata jami'an. Semuanya. Tanpa kecuali dosa apapun. Ya. Ada kesempatan untuk bertobat darinya. Untuk berharap, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 90. Alladzina kafaru ba'da imanihim. Orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka. Thumma zdadu kufra. Kemudian mereka bertambah kekafirannya. Lan tuqbala taubatuhum. Tidak akan diterima tobat mereka. Ya, tidak akan diterima tobat mereka. Ya, ini orang-orang yang tidak mau bertobat. Kafaru ba'da imanihim, melakukan pembatal keislaman, kemurtadan, batal imannya, Islamnya. Kemudian bukannya menyadari dan bertobat, tetapi semakin menambah kekufuran pada dirinya. Nah, dia, mereka sendiri yang menutup pintu taubat untuk diri mereka. Makanya Allah mengatakan lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka. Ya, mereka sendiri yang na'am menutup diri dari taubat. Wa qala ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Nah, Al-Baqarah 217. Perhatikan, wa may yartadid minkum an dinih. Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, dari Islam, fayamut, lantas dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir. Ya, dalam keadaan dia kafir. Nah, jadi dia murtad, tidak bertobat, mati di atas kemurtadannya, begitu. Ya'ni man irtadda wa lam yatub, barang siapa murtad dan tidak bertobat, hatta mata, hingga dia mati dalam keadaan murtad, fa hadza zada kufra. Ya, maka ini artinya semakin bertambah kekufurannya. Bikaunih istamarra 'alal kufri, dikarenakan dia lanjut ya terus menerus di atas kekufurannya sampai dia mati di atas kekufuran itu. Ah, itulah yang tidak akan diterima tobat mereka. Itu yang dimaksud di atas. Alladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Di surat Ali Imran ayat 90. Orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka, kemudian mereka semakin bertambah kekufuran mereka. Yani tidak berhenti dari kekufuran itu. Tidak bertobat, terus lanjut di atas kekufuran itu sampai mati di atas kekufuran. Maka tidak akan diterima. Nah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa amma law taba qabla al-maut, adapun apabila dia tobat sebelum mati, fayatubullahu alaih, maka Allah menerima tobatnya. Ya. Faqauluhu subhanah, maka firman Allah subhanah dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya lantas dia mati dalam keadaan kafir. Nah itu, jadi mati dalam keadaan kafir. Jadi dia tidak bertobat dari kemurtadannya, dia tidak kembali masuk Islam. Terus di atas kekufurannya, kemudiannya sampai dia mati di atas kekufuran itu. Dalla ala, ini menunjukkan bahwa annahu law mata musliman wa taiban, sekiranya dia mati sebagai seorang muslim, sebagai orang yang bertobat, pernah murtad, tapi kemudian dia tobat dan masuk Islam kembali, kemudian mati di atas keislaman, bukan di atas kekufuran dan kemurtadannya. Fallahu yatubu alaih, maka Allah menerima tobatnya. Lianna Allah yakbalu taubata minal murtaddi wa min ghairi, karena sesungguhnya Allah menerima tobat dari orang yang murtad sekalipun dan dari selain orang yang murtad. Idza taba ila Allah azza wa jal, apabila dia tobat kepada Allah azza wa jal. Jadi ya, na'am, ini ya harus kita fahami dengan baik. Naam. Istirahat dulu. Cukup mungkin? Ya. Cukup, nanti setelah istirahat kita lanjut fikih salat. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.